Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam babad. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita masuki bab baru, yaitu bab yang ke-6, bab tentang masalah takwa. Satu istilah yang tentu sangat sering kita dengar dan perlu kita ketahui bahasanya takwa itu diambil dari kata-kata wiqayah yang artinya adalah tameng, ya, perisai atau pelindung. Maka orang yang bertakwa kepada Allah adalah menyiapkan dan memiliki tameng yang menjaga dan melindungi kita dari murka dan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, maka orang tersebut berupaya untuk memiliki tameng yang akan menjaganya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun tameng yang bisa melindungi kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala selain tameng abstrak, yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Inilah orang yang bisa melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan segala apa yang Allah larang. Berkenaan dengan istilah takwa, maka kalau kita buka-buka Al-Qur'an, maka akan kita jumpai terkadang takwa itu digandeng dengan kata-kata bir. Maka ada bir dan takwa, contohnya di surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Hendaklah kalian tolong-menolong kerjasama dalam bir dan takwa. Terkadang kita jumpai kata-kata takwa tanpa disandingkan dengan kata-kata bir. Maka jika takwa digandengkan dengan bir, maka perlu diketahui, maka al-biru artinya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan, sedangkan takwa artinya adalah meninggalkan apa yang dilarang. Namun jika disebut takwa sendirian, maka barulah cakupan maknanya menjalankan, cakupan maknanya melebar, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi hal yang dilarang. Demikian juga kata-kata bir jika disebut sendirian, semisal di firman Allah di surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, maka bir di situ maknanya meluas, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan Allah taala menyebutkan dalam Al-Quran bahasanya surga itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan bahasa lain, orang yang bertakwa sama dengan ahlul jannah, sama dengan calon penduduk surga. Semoga kita termasuk mereka. Amin. Oleh karena itu, maka setiap dari kita punya kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal jika kita ingin menjadi manusia-manusia penghuni surga. Dengan melaksanakan perintah Allah, dan kita laksanakan perintah Allah karena mencari pahala dan karena ingin agar selamat dari siksaan. Kita melaksanakan perintah Allah bukan karena manfaat-manfaat duniawi. Kita rajin sholat bukan karena manfaat sujud menurut kesehatan begini-begini, manfaat rukuk itu bikin badan begini-begini. Namun kita kerjakan sholat karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin itu jadi sarana kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau motivasi salatnya itu supaya badannya sehat, maka itu salat yang bukan takwa. Ini salat ya, namun bukan takwa. Kemudian Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan sejumlah ayat berkenaan dengan masalah takwa, semisal firman Allah di surat Ali Imran yang sering kita dengar setiap hari Jumat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Demikian juga firman Allah di surat At-Tarubun ayat yang ke-16, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebagaimana kemampuan kalian. Nah, berkenaan dengan hubungan surat Ali Imran 102 dan surat At-Tarubun ayat 16, ya, maka penjelasan yang paling menarik dan penjelasan yang paling tepat mengatakan bahasanya surat At-Tarubun ayat yang ke-16 itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan haqqatu qatih. Di surat Ali Imran ayat 102, apa yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa di surat Ali Imran, maka itu dijelaskan maknanya di surat At-Tarubun ayat 16. Sehingga yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semaksimal kadar kemampuan yang kita miliki. Ini penjelasan yang paling tepat dibandingkan penjelasan yang lain yang mengatakan bahasanya At-Tarubun 16 itu menghapus Ali Imran 102 atau penjelasan yang lainnya. Yang lebih tepat, At-Tarubun 16, bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kita, itulah yang dimaksud dengan pengertian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Demikian juga firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Demikian juga firman Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar dan Allah akan limpahkan padanya rizki dari jalan yang tidak dia sangka. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat yang ke-29, jika kalian bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan kepada kalian furqan, alat pembeda kebaikan dan kejelekan, batil dan hak, orang baik dan orang taat dengan orang bejat dan yang lain. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan Allah akan hapus kejelekan-kejelekan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan melimpahkan ampunan untuk kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah pemilik karunia yang besar. Dan ayat seputar takwa dalam Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Ya, berkenaan dengan sejumlah ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi di muqaddimah bab takwa, maka di antaranya adalah ayat yang tadi telah dikutip, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Maka perintah untuk bertakwa ditujukan kepada orang-orang yang beriman, karena orang yang punya imanlah iman itu mendorongnya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, apa yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa ini dijelaskan di ayat yang di ayat selanjutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi, yaitu surat At-Tarubun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, maka yang dimaksud dengan takwa, sebenar-benar takwa adalah bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Namun perlu digarisbawahi bahasanya bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Allah katakan sesuai dengan kadar kemampuan dan bukan sesuai dengan kadar kemauan. Ya, namun sesuai dengan kadar kemampuan dan bukan sesuai dengan kadar kemauan. Oleh karena itu ayat ini At-Tarubun ayat ke-16 bukanlah ayat yang maknanya dan maksudnya meremehkan kewajiban bertakwa kepada Allah. Namun maksudnya adalah motivasi untuk bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan, kadar riil kemampuan. Ya, kadar riil kemampuan. Oleh karena itu sering saya terjemahkan dengan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Artinya janganlah ada tenaga yang kalian simpan. Jangan ada kemampuan yang kalian simpan jika urusannya untuk bertakwa kepada Allah. Akan tetapi Allah tidaklah membebani seseorang beban syariat yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ini adalah pembebanan berkenaan dengan masalah syariat. Pembebanan berkenaan dengan masalah syariat semuanya adalah beban yang sesuai dengan kemampuan manusia. Namun apakah beban di sini juga termasuk beban qadari kauni, beban musibah? Maka yang jelas ayat ini berbicara tentang beban taklif syar'i, beban tentang berkenaan dengan masalah beban-beban syariat. Adapun beban berupa musibah, maka boleh jadi Allah berikan sesuatu yang dalam kemampuan hamba atau lebih dari kemampuannya sehingga dia berputus asa sebagai cobaan bagi dia. Apakah dia berputus memilih jalan untuk berputus asa akhirnya bunuh diri, ataukah dia kemudian menjalin itu semua dengan ketekunan dan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh keyakinan kalau bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Maka bisa kita simpulkan dari firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kadar kemampuan kalian. Bahasanya jika seorang itu tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah secara sempurna, maka kerjakanlah sebatas yang bisa mampu dikerjakan. Di antaranya realisasinya, contoh nyatanya kita jumpai dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imran bin Husain yang ketika itu beliau sakit bawasir dengan sakit yang parah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Shalliqa iman, tetaplah sholat sambil berdiri. Jika tidak mampu, sholat sambil duduk, dan jika tidak mampu, sholat sambil berbaring." Diatkan oleh Al Bukhari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat urutan tata cara pelaksanaan sholat sesuai dengan kemampuan, yaitu sholat sambil berdiri. Sholat sambil berdiri, kalau bisa berdiri tegak itu yang lebih baik. Kalau mampu berdiri namun sambil sendean, sambil bersandar tembok, sambil bertumpu tongkat atau yang lain, maka masih tergolong mampu sambil berdiri. Maka sholat meskipun sambil bersandar tembok, maka sholat sambil berdiri meskipun berdirinya sambil bersandar tembok atau sambil bertekanan bertumpu pada tongkat, karena masih tergolong mampu sambil berdiri. Sebagian orang beranggapan kalau mampu berdiri namun harus bertumpu tembok, berarti tidak mampu berdiri, kemudian langsung ambil posisi duduk. Ini salah kaprah dan salah paham, dan sholatnya batal. Dan sholatnya batal karena tidak melaksanakan rukun sholat sambil berdiri dalam kondisi mampu. Maka yang dimaksud mampu berdiri, ya, kalau idealnya adalah berdiri tegak tanpa bertumpu pada tiang atau tembok. Namun jika memang mampu berdiri namun harus sambil bertumpu tembok, maka tetap wajib berdiri sambil bertumpu tembok. Tidak boleh sholat sambil duduk. Fa ilam yastati', jika tidak mampu maka dikerjakanlah sambil duduk. Kemudian jika tidak mampu sambil berbaring. Wa hakata, dan demikian juga perintah-perintah yang lain semisal puasa. Maka berkenaan dengan masalah sholat orang yang sakit, ada pemahaman atau salah paham sebagian orang, dikira kalau sakit langsung otomatis duduk. Ini anggapan tidak benar. Namun dilihat yang tidak bisa karena sakit itu apa. Kalau tidak bisanya sujud secara normal, namun bisa berdiri, bisa rukuk sambil berdiri, bisa rukuk normal, maka cara yang benar ya sholatnya tetap sambil berdiri meskipun itu bertumpu tembok, kemudian rukuknya tetap normal, iktidal normal. Nanti ketika ketika mau sujud, nah baru duduk. Baru duduk boleh jadi di kursi atau di lantai, kemudian sujudnya dengan isyarat, dengan merundukkan punggung. Nanti kemudian duduknya normal, menegakkan punggung, kemudian sujud lagi, kemudian rakaat kedua berdiri lagi. Berdiri lagi, rukuk normal, iktidal normal, mau sujud duduk lagi, kemudian ambil duduknya, kemudian sujudnya dengan isyarat yaitu merundukkan punggung, dan demikian seterusnya. Maka orang yang sakit tidak mesti punya hak untuk sholat sambil duduk, melihat kemampuannya. Kalau tidak mampu berdiri, tidak kuat berdiri, buktinya kalau berdiri, kalau mau pergi-pergi harus pakai naik kursi roda, atau harus didorong, atau harus dipikul, atau harus ditandu. Nah, maka baru ketika itu sholatnya sambil duduk atau sambil berbaring. Demikian juga masalah puasa, jika seorang itu tidak mampu puasa Ramadan pada waktunya, maka boleh ditunda, semisal karena sakit atau bepergian. Demikian juga masalah haji, Allah katakan menjadi hak Allah yang menjadi kewajiban manusia berhaji ke Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu perjalanan ke sana. Maka jika seorang tidak mampu sampai ke Ka'bah, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Akan tapi jika seorang itu mampu secara finansial, namun fisiknya tidak mendukung karena sudah terlalu sepuh atau karena sakit-sakitan, maka wajib dalam kondisi ini mencari orang yang membadalkan haji dan umroh untuknya. Falhasil, maka kesimpulannya, takwa itu sebagaimana kewajiban yang lain dikaitkan dengan kemampuan. Siapa yang tidak mampu untuk melakukan satu hal yang Allah perintahkan, maka dia berbelok mengerjakan apa yang mampu dilakukan. Dan siapa yang terpaksa melakukan satu hal yang Allah haramkan, maka boleh baginya memanfaatkan yang haram, namun cuma sekedar menghilangkan kondisi darurat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum, yang Allah haramkan itu telah Allah jelaskan serinci-rincinya. Ila ma turtum 'alaih, kecuali jika kalian dalam kondisi terpaksa. Oleh karena itu, jika seorang itu terpaksa makan daging bangkai atau daging babi atau daging keledai jinak dan makanan haram yang lain, maka boleh baginya untuk memakan benda-benda tersebut yang bisa mencegah dan menghilangkan kondisi darurat baginya. Fahadihi taqwallah, inilah takwa kepada Allah, kita kerjakan apa yang Allah perintahkan semaksimal kemampuan kita, dan kita jauhi apa yang Allah larang demikian juga semaksimal kemampuan kita. Kalau tidak mampu kondisi terpaksa, maka hal-hal yang haram semacam makanan yang haram itu jadi boleh dikonsumsi. Kemudian ayat yang lain tentang masalah takwa di surat Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka dalam ayat ini surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua hal, bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Ya, tentang takwa telah kita bahas, maknanya adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, apa yang dimaksud dengan perkataan yang benar, qaulan sadida, adalah perkataan yang adalah perkataan yang benar, yaitu perkataan yang memuat, yang muatannya adalah muatan positif dan kebaikan. Boleh jadi bentuknya adalah mengingat Allah, bentuk yang lain adalah kegiatan mengajar, kegiatan mencari ilmu, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Dan termasuk perkataan yang baik adalah perkataan yang itu menjadi sebab sebab simpati orang lain, yang bisa menarik simpati orang lain. Di antaranya adalah guyon yang pada tempatnya, kata-kata sapaan yang baik. Nah, ini adalah kalimat termasuk perkataan yang baik. Bukan termasuk perkataan yang sia-sia, namun termasuk perkataan yang baik, karena perkataan yang mendatangkan simpati orang lain, sehingga terjadilah kedekatan hubungan antara kita dengan orang lain. Intinya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang positif, ucapan yang manfaat. Auliasmut, atau pilihlah untuk diam, dalam sebuah hadis yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Nah, perkataan yang kebalikan dari perintah Allah, yang mengucapkan perkataan sadida, tentu adalah perkataan yang tidak tidak sadid, perkataan yang tidak benar. Itulah perkataan yang tidak benar. Boleh jadi kelirunya adalah isi perkataan atau sikon diucapkannya perkataan tersebut. Maka perkataan yang baik itu baik, harus baik dari dua sisi, dua aspek. Perkataan yang baik adalah perkataan yang memuat kebaikan dari dua sisi, isi materi, kemudian isi dari sisi sikon dan suasana. Maka perkataan yang baik adalah perkataan yang benar dan pener, kata orang Jawa. Enggak cukup hanya perkataan itu benar, kontennya, muatannya baik, namun ternyata enggak pener. Disampaikan tidak pada tempatnya. Perkataannya perkataan yang muatannya baik, namun karena disampaikan kepada orang yang lebih tua, jadinya punya kesan menggurui misalnya. Ini jadinya perkataan benar nih enggak benar. Benar namun bikin orang ganjel. Nah, perkataan itu adalah perkataan yang baik di sini disampaikan, manakala memenuhi dua unsur. Muatannya adalah muatan positif, muatannya adalah muatan yang baik, muatan yang manfaat, muatan yang dibenarkan oleh syariat, kemudian disampaikan, diutarakan dengan melihat sikon. Dengan melihat sikon. Tidak kemudian sembarangan. Guyonan kepada temannya dipakai untuk guyonan kepada orang yang lebih tua daripada dirinya. Ini tidak baik, karena tidak pener, kata orang Jawa. Tidak pener, meskipun itu benar, namun tidak pada tempatnya, tidak pada sikonnya. Maka perkataan yang tidak baik itu pun juga ada dua unsur. Tidak baik dari sisi materi, muatan materi, dan tidak baik dari sisi timing, sikon, suasana melontarkan perkataan-perkataan tadi. Maka contoh perkataan yang jelek dari sisi kontennya dan isinya, semacam perkataan yang tergolong ucapan keji, karena mengandung celaan, caci maki, ghibah atau namimah atau yang lain. Kemudian contoh perkataan yang jelek karena sikonnya, ada satu perkataan yang sebenarnya kontennya itu baik, akan tapi karena diucapkan di tempat tertentu menjadi tidak baik. Li'anna likulli maqamin maqalan. Karena satu kaidah penting untuk bisa berakhlak mulia, punya sopan santun dan beretika adalah setiap perkataan itu ada timingnya, ada tempatnya, ada suasananya. Misalnya jika kita sampaikan satu perkataan yang sebenarnya itu tidaklah negatif, akan tapi bisa berdampak kejelekan jika kita ucapkan dalam di tempat ini, maka tidak boleh mengucapkannya. Karena ini bukanlah perkataan, bukanlah kaulan sadida. Ya, maka dalam konteks dan suasana ini tidak tergolong ucapan yang sadida, non ucapan yang salah, meskipun konten ucapan tadi bukanlah konten yang haram. Ya, maka misalnya seandainya kita buat pengandaian, ada seorang yang kita melihat seseorang yang melakukan maksiat, lalu kita tegur, kita tegur orang tersebut karena maksiatnya. Akan tapi kita melarangnya dalam kondisi yang sepatutnya, tidaklah sepatutnya kita berkata-kata menyampaikan pesan-pesan kepadanya, karena dia dalam kondisi suasananya tidak nyaman, suasananya panas, siang hari, banyak keringat, kok malah diceramai orang. Maka perkataan yang baik tadi bisa jadi menyebabkan emosi. Ini lagi pusing, lagi banyak kemudian pikiran, banyak kerjaan, panas, tambah wah ada orang yang ngomong begini-begini, akhirnya dia naik pitam, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Atau misalnya kemudian bahasa yang kita pakai ini, karena kurang cerdas dalam berbahasa, bahasa yang dipakai untuk negur itu terlalu kasar, terlalu kasar atau semacam itu, maka ini menegur kontennya tidak masalah. Namun karena menegurnya itu kurang bijak, gerak boleh jadi kemudian badannya itu tidak mendukung, kok sambil kemudian dirasa agak melotot-melotot sedikit, akhirnya terjadilah hal yang tidak diharapkan. Harusnya ngasih nasihat itu sambil banyak senyum. Wah ini nasihatnya kemudian dengan muka datar atau bahkan muka yang cenderung bikin orang itu tidak suka, akhirnya terjadilah salah paham. Maka perkataan semacam ini meskipun kontennya tidak haram bahkan benar, tetap tergolong bukanlah kaulan sadida. Ini karena tidak disikon yang tepat. Nah, jika kita bertakwa kepada Allah dan kita adalah orang yang selektif dalam berkata-kata dan berbicara, maka kita akan mendapatkan dua manfaat. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal perbuatan kalian. Maka dengan takwa maka akan terwujudlah kebaikan perilaku dan ampunan dosa. Maka dengan perkataan yang baik maka Allah akan memperbaiki amal dan berikan ampunan untuk dosa. Dan maka bisa disimpulkan dari ayat ini, siapa yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak berkata dengan perkataan yang baik, maka orang tersebut sangat layak untuk tidak Allah perbaiki perbuatannya dan tidak Allah ampuni dosa-dosanya. Maka dalam ayat ini terdapat motivasi untuk bertakwa kepada Allah dan penjelasan tentang apa manfaat bertakwa kepada Allah. Maka orang yang berkata dengan perkataan yang baik dan dia adalah orang yang bertakwa, Allah akan perbaiki amalnya. Dan di antara perbaikan amal adalah Allah jadikan orang tersebut sibuk dengan amal soleh. Maka orang yang selektif dalam berbicara dan dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tingkatkan kualitas amal perbuatannya. sehingga dia lebih cenderung sibuk dengan hal-hal yang manfaat dan amal-amal yang saleh. Maka gara-gara amal solehnya berupa perkataan kaulan sadidah, perkataan yang benar, Allah datangkan amal soleh yang lain sehingga dia berpindah dari satu amal soleh kepada amal soleh yang lain. Dengan itu maka Allah tingkatkan kualitas amal perbuatannya. Kemudian ayat yang lain berkenaan dengan takwa yang dibawakan oleh An-Nawawi di Riyadhus Salihin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kirimkan untuknya jalan keluar. Dan Allah akan berikan padanya rezeki dari arah yang tidak sangka. Maka bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut jalan keluar bagi setiap kesempitan yang dihadapi. Maka semakin dia merasa sempit dalam keadaan dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan kirimkan jalan keluar. Nah, kesempitan dan jalan keluar ini boleh jadi berkenaan dengan masalah pekerjaan dan penghidupan, boleh jadi berkenaan dengan masalah harta, boleh jadi berkenaan dengan masalah anak, atau berkenaan dengan lingkungan masyarakat dan yang lain. Maka jika kita orang yang bertakwa kepada Allah, maka yakinlah bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan jalan keluar untuk kesempitan yang kita alami. Wa'tamid dalika, dan sandarkanlah, mantapkanlah hatimu dengan hal ini. Karena ini adalah jaminan yang diberikan oleh zat yang cukup mengatakan kun, maka terjadilah apa yang dia inginkan. Dan betapa banyaknya orang yang realita yang menunjukkan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kirimkan jalan keluar. Contohnya kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Intobaqa alimu al-gharb, mulut gua tersebut tertutup batu besar. Yaitu intobaqa alihim al-gharb. Mereka masuk ke dalam gua, lalu turunlah batu besar pada pintu batu tersebut, fasadadhu, sehingga menutup pintu gua itu. Maka mereka kemudian berupaya untuk menyingkirkan batu tersebut dengan tenaganya, bertiga kemudian didorong, digeser, tidak ada yang geser. Ternyata mereka tidak mampu. Akhirnya setelah usaha fisik kok tidak mampu, dan mereka usaha non fisik. Usaha dengan bentuk berdoa kepada Allah dengan menyebut amal terbaik dari masing-masing ketiganya. Maka yang pertama menyebutkan dia punya amal soleh yang luar biasa dalam berbakti kepada ibu bapaknya meskipun dia sudah berkeluarga. Meskipun dia punya anak dan istri, namun dia tidak kemudian lupa dengan orang tuanya, tidak kemudian karena terlalu cinta dengan istrinya. Tidak sebagaimana kelakuan banyak anak, kelakuan banyak anak laki-laki karena saking cinta dengan istri lupa dengan bapak dan ibunya. Istrinya lebih dia sayangi daripada bapak dan ibunya. Kemudian orang yang kedua kemudian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh dalam berupa tidak jadi berzina karena takut kepada Allah. Dan yang ketiga menyebutkan amal soleh berupa amanah dengan titipan. Titipan karyawannya dia pegang secara amanah, bahkan dia investasikan akhirnya menjadi harta yang berlimpah. Setelah sekian lama, 10 tahun atau lebih datang, semuanya diberikan. Dan dikatakan itu semua adalah hartamu, karena ini semua adalah hasil dari invest gajimu yang tidak kau ambil. Padahal itu isinya unta dan kambing, sapi, sepenuh lembah. Nah, setelah berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah hilangkan kesusahannya. Geserlah batu tersebut tanpa pakai didorong. Padahal tadi didorong, tidak geser-geser. Akhirnya berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, geser dikit demi sedikit. Orang pertama berdoa, geser dikit, belum bisa keluar. Orang kedua berdoa, geser dikit namun belum bisa keluar. Baru setelah orang yang ketiga berdoa, geser lagi dan bisa dipakai untuk keluar. Dan orang yang demikian mengagungkan usaha dan kerja keras itu kurang yakin dan kurang percaya dengan hadis ini. Masa cuma berdoa kok batu geser sendiri? Padahal kita katakan apa yang tidak mungkin untuk terjadi. Maka di samping mendorong itu usaha, doa itu juga usaha. Jangan dikira doa itu bukan bagian dari usaha. Jangan dikira yang namanya usaha dalam kondisi ini cuma sekedar dorong batu itu usaha. Nah, dorong batu itu usaha, namun usaha yang gagal. Berdoa itu usaha, namun usaha yang berhasil. Maka perhatikan dan jamkan baik-baik, bahasanya berdoa itu bagian dari usaha. Jangan dikira bahasanya doa itu bukan bagian dari usaha. Ya, maka boleh jadi orang itu cuma berdoa, Allah datangkan yang diharapkan. Orang ini cuma berdoa karena dorong tidak ada gunanya, Allah datangkan apa yang diharapkan, gesernya batu tersebut. Dan contoh-contoh yang lain tentang orang yang karena takwanya maka Allah berikan padanya jalan keluar sangatlah banyak. Ada kisah Nabi Yusuf yang mendapatkan musibah demi musibah, semakin gawat musibahnya, ternyata semakin dekat dengan kabar gembira. Kabar gembira yang enggak tanggung-tanggung, semula kemudian penghuni penjara tiba-tiba langsung naik tahta, duduk jadi di kursi ini menteri. Enggak tanggung-tanggung, menterinya sekaligus dua departemen. Ini departemen Menteri Keuangan sekaligus Menteri Keuangan, dan kemudian menteri kemudian yang membawahi masalah kemudian distribusi sumber kekayaan alam negara Mesir. Tentu satu perubahan yang sangat drastis. Dari orang di penjara kemudian tiba-tiba langsung jabatannya naik. Itu tidak pakai meniti karir, merangkak dari bawah sedikit demi sedikit. Karirnya langsung loncat. Dianggap sebagai penjahat, tiba-tiba langsung jadi pejabat. Maka itu bukti diantara hal yang menunjukkan bahasanya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kabar gembira, bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi Yusuf pun tidak sampai menjangka dan tidak tahu kalau nanti akhirnya akan jadi pejabat tinggi negara. Dan itu semua sebabnya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia mau menghindari zina, karena dia tidak mau berzina, padahal digoda dengan godaan yang luar biasa. Boleh jadi kalau Yusuf itu mau menuruti permintaan perempuan-perempuan Mesir untuk berzina, statusnya tidak akan berubah, cuma sekedar jadi budak. Ya, karena Yusuf ketika itu statusnya budak, itu ya, gak geser, itu cuma jadi budak. Jadi sapi perahan digilir oleh perempuan-perempuan yang ada dan enggak naik-naik. Namun ketika dia memilih untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian risikonya masuk penjara, namun setelah itu datanglah karunia yang sangat luar biasa, rezeki yang tidak disangka-sangka. Demikian yang kita kaji, kita pelajari, kita telaah dalam kesempatan malam hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.